dalam hampa, ku rasa hadirmu. Sesak dadaku menghilang, ku terima semua keputusanmu dan cintamu yang kini ku damba selalu. Ku ikuti gravitasi hati, ku pasrahkan perasaan hanya padamu. Aku yakin rencananya lebih indah jika berjodoh, kita akan disatukannya. Oh. Tapi ku harap bisa mengikhlaskan cinta, karena ku yakin rencananya lebih indah jika berjodoh, kita akan disatukannya. Tak mau hapuskanmu, tapi dadaku.